Apa hukum sholat pakai parfum yang mengandung alkohol? Alkohol itu adalah cairan anggur. Cairan anggur yang diperas, dimasukkan ke dalam botol, disimpan selama seminggu, setelah melewati proses fermentasi, keluar zat baru, berbuih, muncul zat baru secara otomatis, namanya alkohol, bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alkokat, bukan bahasa Arab. Apakah alkohol itu najis? Ulama terbagi dua. Ulama Saudi Arabia mengatakan alkohol najis. Maka kalau disemprotkan ke baju, baju itu tidak bisa dibawa sholat. Karena dalam Quran dikatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Khamar itu najis. Ini pendapat pertama. Kalau ada ustaz yang pakai parfum beralkohol, dia pakai pendapat kedua. Makna najis di situ bukan najis aini, bukan najis bendanya, tapi najis maknawi. Makanya zaman Nabi dulu ketika turun ayat tentang haram khamar, ditumpahkan khamar di jalan-jalan. Nabi tidak melarang, padahal sebagian sahabat menginjak khamar itu dan masuk ke masjid. Karena waktu itu masjid mereka belum disemen dan banyak yang tidak pakai sandal. Ini kelompok kedua mengatakan alkohol tidak najis. Yang pertama mengatakan najis. Saya condong kepada yang mengatakan alkohol tidak najis. Maka kalau berpendapat alkohol tidak najis, maka boleh dipakai. Tapi saya sendiri memakai minyak wangi yang tidak alkohol. Tidak ada alkohol. Ini minyak wangi, bukan minyak senyong-nyong. Ini parfum. Untuk dioleskan ke tangan atau ke hidung. Karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Man akala thauman, siapa yang makan bawang putih, au basolan, bawang merah, falyatazilna. Falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami, karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Tangan kita ini mengeluarkan asam, zat asam, maka dipakaikan minyak wangi, bagus. Minyak wangi non alkohol. Tapi kalau ada yang pakai alkohol, pendapat yang kedua tidak najis, karena alkohol najis maknawi, bukan aini. Kami sudah nikah 8 tahun, tapi belum dikasih anak. Kami mohon Ustadz mendoakan agar dikasih keturunan. Di akhir majelis nanti kita berdoa bersama. Tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. InsyaAllah. Amin. Sulitkah bagi Allah memberi engkau anak? Mudah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah hanya ingin melihat engkau bersimpuh di tengah malam. Allah hanya ingin engkau bertambah ibadah dengan meneteskan air mata. Berapa banyak orang tidak ingin punya anak, malah punya anak. Dulu orang nikah bulan Januari, akikah bulan Desember. Sekarang nikah Januari, April akikah. Lalu kenapa engkau tidak diberinya anak? Allah hanya ingin menguji imanmu. Ada yang diuji dengan meninggal, ada yang diuji dengan kebakaran, ada yang diuji dengan kehilangan. Sedangkan engkau diuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan anak. Maka sabar, sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, umur 86 tahun barulah dia punya anak bernama Ismail. 99 tahun barulah dia punya anak bernama Ishak. Sampai-sampai orang memvonis dia mandul, orang memvonis dia tak punya anak, tapi tetap ada usaha. Usaha pertama, ruqyah. Ada sahabat saya 7 tahun tidak punya anak. Setelah diruqyah, baca doa-doa, akhirnya punya anak. Ternyata selama ini ada jin yang menghuni di dalam, sehingga tidak bertemu sperma dengan sel telur. Selalu dihadang oleh jin. Akhirnya jin itu keluar, sekarang dia punya anak. Lalu kemudian makan makanan herbal, madu asli, lalu kemudian ada yang mengatakan kurma muda, kurma mengkal, ada pula kacang-kacangan, semua usaha dilakukan, usaha, doa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kertas sudah habis. Pak Ustaz, saya seorang karyawan perusahaan. Saya merantau dari Jawa. Saya jarang sekali melaksanakan sholat Jumat karena di kamp tempat saya tidak ada masjid dan ke kampung pun jauh. Apakah saya sudah melakukan dosa? Mantaraka sholatal Jumu'ah, mantarakal Jumu'ata thalatha marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut ta'awunan tanpa ada alasan, taba Allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Tapi bapak-bapak yang bertugas, karyawan-karyawan yang sip-sipan, maka ganti-gantian. Sip ini Jumat, sip depan jaga. Nah, itu tidak boleh berturut-turut. Nah, karyawan yang jauh ini, maka tidak ada alasan dia tidak bisa Jumat. Di kampung jauh, di kamp tidak ada, maka dia sholat zuhur saja. Tapi kalau bisa, jangan berturut-turut. Ada selang-selingnya. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, maka engkau sholat zuhur saja, pengganti dari sholat Jumat. Pak Ustadz, 1 juta sosmed. Menurut sebagian golongan, tahlil, ziarah, membaca barzanji, bid'ah. Yang pertama, tahlil. Isi tahlil itu 5. Tahlil, kamu dari mana? Dari tahlil. Isi tahlil itu 5. Yang pertama, doa untuk orang mati. Apakah doa untuk orang mati sampai? Sampai. Mana alasannya? Mana dalilnya? Karena ketika lewat di makam, kita mengucapkan salam untuk orang mati. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu bacaannya. Bagi yang tidak hafal yang panjang, assalamualaikum ya ahlal kubur. Walaupun saya tidak kenal itu kubur siapa, saya tetap disuruh Nabi membacakan doa. Itu menunjukkan doa tahlil sampai. Makanya salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam imam sholat subuh tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak boleh jawab, waalaikumsalam. Salam yang ketiga, salam untuk orang mati. Enggak ingin kita mendengar jawabannya. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam. Jadi kalau pulang tahlil, apa isi tahlil? Doa. Doa sampai. Kedua, tahlil. Tahlil artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tahlil. Apakah tahlil itu sampai untuk orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Nabi membelah pelepah korma, menusukkannya ke tanah. Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai. Maka tahlil orang beriman pun sampai untuk orang mati. 3, baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Apakah sampai? Sampai. Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati, tolong bacakan ujung Al-Baqarah, awal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai 5 ayat di kepala, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi mafis di kaki. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Imam Nawawi mengatakan yang paling afdal dibaca sekhatam Quran 30 juz. Ibu, bapak, keluarga meninggal, bacakan Quran khatam 30 juz. Kalau tidak bisa 30 juz, baca hatinya Al-Quran, Yasin. Kalau tidak sanggup baca Yasin, baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak juga sanggup, mati ajalah. Doa sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Yang keempat, sedekah. Kebetulan ahli waris mau sedekah makanan. Sampai. Mana dalilnya? Saat sayang dengan ibunya, dia sedekah makanan. Ummi matat emak saya sudah meninggal, bersedekah sampai enggak sedekahnya? Kata Nabi, sampai. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi ayam gulai. Tapi orang yang miskin jangan sampai ngutang kacang ijo, jangan sampai ngutang gula merah. Bapak ibu miskin jangan masak, kami yang bawa makanan. Tapi kalau ada yang kaya, dia buasi nasi kotak, silakan. Tapi ada kata sambutan, bapak ibu tamu sekalian, ini nasi kotak bukan ngutang, ini bukan harta warisan, ini murni sedekah saya anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ha? Lima, ada tausiah. Di takziah itu, tahlil harus ada tausiah, ceramah dari kiai untuk menenangkan hati orang yang meninggal. Ibu-ibu, sabar ya, suaminya meninggal, insya Allah diberikan ganti yang lebih ganteng. Maka berhentilah ibu itu menangis. Itu isi tahlil. Kenapa bid'ah? Dua, ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang ziarah kubur, enggak boleh. Ala fazuruha, silakan ziarah kubur. Karena ziarah kubur isinya tiga. Yang pertama, melembutkan hati. Yang kedua, meneteskan air mata. Yang ketiga, mengingat mati. Justru sering-sering ziarah kubur bagus biar ingat mati. Perempuan-perempuan yang suka shopping, beli tas kulit sampai satu lemari, sering-sering ziarah kubur. Biar ingat mati. Laki-laki yang enggak mau berzakat, yang enggak mau sholat berjamaah, sering-sering dibawa ke kubur supaya ingat mati. Bagus. Kalau perlu foto itu kubur, tempel di ruang tamu. Membaca Barzanji. Barzanji itu nama orang, nama lengkapnya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Orang Barzanjah, Barzanjah itu ibah. Orang Barzanjah Al-Barzanji. Orang Makkah Al-Makki. Orang Mesir Al-Misri. Orang Berau Al-Berawi. Orang Banjar Al-Banjari. Al-Barzanji, orang Barzanjah. Namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Dia sekolah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Pulang ke Madinah, diangkat menjadi mufti di Yaman. Lalu kemudian menulis syair Barzanji. Abtadi imla abismidzatil aliyah mustadirra fayal barakati ala ma ana lahu wa aula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu syair Al-Barzanji. Kami di Sumatera membaca syair Barzanji ketika ada anak akikah, ketika ada acara nikah, ketika ada acara walimah. Isi Barzanji itu dua. Pertama solawat, yang kedua sejarah Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayyanur. Apa salahnya? Nanti maulid Nabi buat lomba baca Barzanji. Karena anak-anak SMP, anak SMA sudah banyak yang tidak tahu Barzanji. Buat musabaqah lomba Barzanji. Dulu anak-anak akikah di Ayun baca Barzanji. Tapi yang akikah waktu bayi. Jangan yang udah 40 tahun minta Ayun pakai Barzanji. Apakah rezeki bisa berubah lebih besar? Karena kita sudah ditakdirkan rezeki kita sejak dalam kandungan. Ini air memang ditakdirkan untuk saya. Ini air ini rezeki saya. Ditakdirkan untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha mengambilnya, tidak akan masuk ke mulut saya. Mari kita praktekkan. Walaupun untuk saya, maka Allah kasih saya telinga, dengar baik-baik. Untuk saya kan? Ya. Dipakai mata, saya tanya baik-baik, ini untuk saya. Ya. Allah kasih saya tangan, Allah kasih saya kemampuan kudrat, Allah kasih saya iradat kehendak, maka saya pakai dengan usaha. Usaha itu namanya ikhtiar. Maka saya dengan berusaha, saya letakkan tangan saya masukkan ke mulut saya. Itulah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Motor, motornya dikunci. Setelah dikunci, ambil gembok, rantainya digembok. Habis itu ban depannya digembok. Habis itu beli rantai besi, diikat ke batang kelapa. Habis pengajian keluar, batang kelapanya disinsu orang. Itu takdir, kita sudah usaha. Tapi kalau orang tidak berusaha, itu hukum sebab akibat. Kita ada saatnya bisa memilih, ada tidak. Takdir itu ada pilihan, ada tidak. Menjadi orang Melayu, menjadi orang Jawa, menjadi orang Batak, menjadi orang Minangkabau, menjadi orang Makassar, menjadi orang Banjar, itu tidak pilihan. Karena malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Kita enggak bisa milih. Kalau disuruh milih, saya dulu maunya jadi bule. Rambut pirang, hidung mancung, mata biru, kulit putih. Tapi kemudian ditakdirkan Allah, saya nerima. Saya enggak bisa komplain. Ya Allah, kenapa aku jadi orang Melayu? Enggak bisa. Tapi ada saatnya memilih. Saya sekarang sedang memilih, minum di botol atau minum di gelas? Botol apa gelas? Botol apa gelas? Botol apa gelas? Kalau saya minum di botol nanti enggak sopan, maka saya minum di gelas, sudah dituang panitia. Begitu juga antara dua, minum air zam-zam atau minum tua? Zam-zam tua, zam-zam tua, zam-zam tua. Saya pilih zam-zam, karena tua enggak bisa dengan penuh kesadaran minum tua, setelah itu ditangkap mau dihukum. Kenapa kau minum tua? Allah sudah mentakdirkan aku minum tua. Bisa. Adik-adik perempuan, maaf, maaf, maaf. Tiba-tiba na'uzubillah. Ditanya sama orang tua, kenapa kau hamil? Ini takdir Allah, Pak. Terima aja. Gak bisa. Kalian kan ada pilihan. To be or not to be. Laksanakan atau tidak. Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih otak, Allah kasih hati, Allah kasih kudrat. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi pemerkosaan yang ada di Rohingya itu tidak bisa mengelak, maka dia menerima takdir Allah. Ada saatnya bisa memilih, ada saatnya tidak bisa memilih. Pahami dengan baik. Jangan nanti adik-adik mahasiswa pulang ke rumah, mana transkrip nilaimu? Nih, kenapa IP-mu 2,0? Kau kan sudah kukirim duit. Sabar, Pak, ini takdir dari Allah. Ditempeleng sama bapaknya, kelepak. Kok bapak tempeleng? Ini pun takdir juga dari Allah. Saya punya penyakit was-was, datang musibah, penyakit dan lain-lain. Apa amalan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril was-was. Min syarril was-was. Min syarril was-wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bacakan ke air, diminum. 7. Al-Fatihah sekali. Pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat, Qul huwallah 3 kali, Qul ambil falak sekali, Qul ambil nas sekali, tiupkan ke air, airnya diminum, airnya dimandikan, ember besar bacakan, Allah. Dimandikan, air yang sudah dibacakan doa tidak boleh dipakai cebok, harus dihabiskan, jangan bacakan air ke sumur, ke ember kecil aja. untuk mengusir hantu setan, jembalang tanah. Apa hukum mengikuti lomba yang dipungut biaya pendaftaran? Judi, lomba mancing. 100 ribu kali 100 orang. 100 ribu kali 100 orang, nanti uangnya diputar, siapa yang dapat ikan sekilo dapat sejuta. Yang dapat ikan setengah kilo dapat setengah juta. Judi. Dikumpul duit 100 ribu, lomba burung berkicau. Ah, mantap. Ah. Judi, duit judi diputar, haram. Futsal, satu grup sejuta, yang menang dapat 10 juta. Judi, tak ada berkahnya. Apa hukum bermain catur? Mazhab Hanafi. Ini banyak fitnah di internet. Dia bilang somat mengharamkan catur, dadu, game online, PlayStation yang menghabiskan waktu menyebabkannya haram. Dua. Yang pertama, karena boros waktu. Kita akan ditanya, waktu kemana saja kau habiskan? Dua, melalaikan sholat. Ayya ala sholat. Ska. Orang udah sholat. Ayya ala sholat. Tak jelas itu kerja. Main bola bagus, jelas. Olahraga sunnah, berkuda, memanah, berenang. Berkuda, ada kuda di Berau? Tak ada. Memanah, saya ada 2 busur panah di rumah. Tidak ada juga memanah, berenang. Ah, sungai saya tengok busan. Gibran. Berenang tuh mantap. Orang-orang yang kena penyakit banyak sembuh dengan terapi renang. Di kota-kota besar berenang mahal. Airnya jorok. Orang yang tidak mandi seminggu masuk ke kolam renang. Orang yang kena penyakit kudis, kurap, gatal-gatal masuk ke kolam renang. Tapi di sungai, di Berau, bersih. Masuk. Yang muda-muda hilang hawa nafsu kalian kalau berenang di sini. Hilang, berenang lah. Apalagi kalau ke tengah, orangnya hilang sekalian. Apa hukum arisan? Arisan 10 orang, sejuta. Habis itu kita goncang ya, goncang, keluar nomor 1 nama saya. Halal kah itu? Halal. Tapi akadnya 2. Pertama akad utang, berarti saya utang 10 bulan, nanti saya bayar. Yang kedua, kalau ikut arisan, yakinkan jantung Anda sehat. Karena ketika digoncang, ternyata bukan nama kita yang turun. Mati. Arisan yang haram itu mana? Ini arisan yang haram. Datang 1 orang. Pak, mau ikut arisan? Ya, berapa? 10 juta. Orangnya mana? Enggak usah tanya-tanya orang. Saya kasih aja ya. Nih, langsung 9. Loh kok 9? Yang 1 juta uang administrasi itu sebenarnya rentenir lintah darat berbaju arisan. Isinya lintah darat, rentenir, riba itu. Jelas kan? Nah, jelas. Mana yang boleh? Jelas orangnya 10 orang lalu diputar duit. Itu boleh. Kalau orang yang enggak jelas, itu namanya arisan alam gaib. Doa apa yang baik memulai dagang? Kalau ada saran, doa dagang dari Habib Umar bin Hafiz waktu acara di Hotel Crown. Habib, kita ikut acara itu. Ada yang nanya, Habib, kalau kami bisnis gimana? Kata Habib Umar, masuk di tempat dagangan itu, baca Al-Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Qul Abil Falak sekali, Qul Abinas sekali, ayat kursi sekali. Pas masuk pagi di warung itu. Kalau dia bisnis jualan, jual lontong sayur kek, jual punya supermarket, barang dagangan, mana tahu disantet orang, disiram air kuburan, sehingga orang kalau lewat situ bukannya mau belanja, tapi malah baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena disantet orang, disiram tulang pukang, amat baca kan. Fatihah sekali, kul wallah tiga kali, qulil falak sekali, qulinnas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Ketika awal masuk, pagi-pagi. Setiap pagi. Bagaimana cara istinja menurut Imam Syafi'i dan cara berwudu? Saat buang air kecil, jongkok. Kemudian setelah di akhir, mendehem. Biar supaya habis keluar. Jangan sampai tersisa dua tetes di ujung kran. Batuk. Jadi kalau terdengar ada orang batuk di kamar mandi, kemungkinan dia mau menghabiskan atau memang kena batuk. Kalau buang air besar, kaki kiri tumit dinaikkan ke atas, menekan lambung. Itulah bahayanya WC jongkok. WC jongkok itu tidak dari syariat Islam. WC, bahayanya WC duduk. WC jongkok, ditekankan lambung ke kiri supaya habis keluar. Makanya banyak orang sekarang buang air besar tidak habis, karena WC duduk. Tapi jangan jongkok di WC duduk, nanti pecah WC-nya. Lalu kemudian membasuh bersih, dimasukkan ujung jari seujung untuk membersihkan. Jangan sampai segini untuk bersih. Kalau pakai kain bagus. Lalu setelah itu jangan memasukkan tangan kalau bangun tidur malam ke dalam ember. Ini ember, jangan masukkan tangan langsung ke dalam. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tangannya tadi malam menginap di hotel mana. Cuci dulu tangan. Setelah cuci baru ambil gayung. Barulah istinsyak, ambil air, masukkan ke mulut, langsung ke hidung. Guna mulut bersih. Pakai siwak, sikat gigi. Guna hidung, ditarik, naik oksigen ke otak. Ini jantung menyemprotkan oksigen, naik ke otak. Orang yang oksigennya kurang ke otak, kena penyakit stroke ringan. Makanya Islam menganjurkan, bersih hidungnya, naik ke atas. Yang kena flu, sakit pernapasan, insya Allah sembuh. Cobalah, ambil air, tarik. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Setelah itu basuh muka. Yang muka dibasuh itu mana? Dari paku kanan ke paku kiri. Ini paku. Ini paku. Paku kanan ke paku kiri. Dari dagu sampai ke batas tumbuh rambut di atas. Batas tumbuh rambut. Nih. Batas tumbuh rambut yang normal. Jadi kalau tumbuhnya di sini jangan, mohon maaf, bukan menyindir. Kalau dilebihkannya bagus, melebihkan, bagus dilebihkan. Dah, tangan sampai siku. Wa aydiakum ilal marafiq. Tadlik, digosok. Karena khawatir ada bekas kulit ikan mas, bekas karet, bekas semen, bekas cat, diperhatikan. Kasih thinner, dikasih bensin untuk menghilangkan. Lalu kemudian kepala, basahkan tangan sedikit saja. Sedikit saja sah. Kalau mau semua bisa. Mazhab Maliki, Maliki semua. Basah. Sekali. Ada hadisnya. Diusapkan dari depan, nyambung ke belakang, langsung ke telinga. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kepala sedikit saja sah, lalu kemudian air untuk telinga lain. Diputar ke dalam, putar ke dalam, lalu ibu jari untuk bagian luar. Putar ke dalam, ibu jari bagian luar. Setelah itu kaki takhlil, Tahlil artinya di celah-celah. Nih, masuk air wudhu ke dalam. Masuk ke dalam. Karena mungkin ada. Saya lihat ada anak sekolah, dia bukan keran, ditendang-tendangnya aja air. Tumit. Tumit. Perhatikan. Wailul lil aqab. Celaka tumit. Celaka tumit yang tak kena air. Hidupkan keran. Tumit tak kena. Sampai mata kaki. Cara berwudu. Bolehkah kita berdoa untuk dijodohkan sama orang yang kita kagumi? Padahal kita belum masanya untuk memikirkan jodoh. Kok sekolah aja? Jodoh tuh nanti. Sekarang kan masih SMP. Waktu SMP nampak dia yang paling cantik. Tapi pas SMA masih banyak yang lebih cantik lagi. Apalagi kau kuliah, nyesal kau minta dia. Sekolah aja. Kami dulu sekolah enggak pernah mikirin. Sekolah-sekolah, bahkan ketika kuliah di Mesir, 4 tahun kami kuliah, enggak pernah ketemu perempuan. Kenapa? Karena kampusnya laki-laki semua. Yang penting sekolah-sekolah-sekolah aja. Nanti kalau kalian sudah jadi sarjana, sudah bekerja di Berau Kol, sudah jadi kaya, banyak gadis-gadis mengejar kalian. Udah, penting. Tapi setelah nanti, maka orang tua buatkan tim penyusun fit and proper test. Saya yang ngetesnya nanti. Insyaallah. Ustaz, tolong jelaskan syarat-syarat poligami. Pertama, menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia, mesti ada surat izin dari istri pertama. Syaratnya itu mutlak. Tidak ada KUA di Indonesia yang berani menikahkan kalau tidak ada surat izin dari istri pertama. Maka belilah matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan menulis ini dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya, setuju suami saya menikah lagi. Tanda tangan. Nanti dibawa ke pengadilan, setelah itu barulah disahkan. Baru Pak KUA berani. Jadi ibu jangan takut. Ibu yang memegang kendali. Jangan sampai matre 6.000 ada di kantong ibu. Kalau mau tidur malam, pena jangan dekat-dekat dari tempat tidur. Khawatirnya ditandatangankan bapak. Dua, orangnya mesti adil. Siapa yang punya istri dua, tapi tidak adil, nanti di akhirat bangkit dari kubur, bahunya miring sebelah. Nanti kalau kita lihat di akhirat ada miring, enggak adil ya. Miring sebelah. Oleh sebab itu syaratnya berat, berat. Bagaimana hukum menikah beda agama? Dalam Islam, kalau suami yang mencerai namanya talak. Kalau istri yang menuntut cerai namanya khulu. Saya ulang. Kalau suami mencerai namanya talak. Kalau istri menuntut cerai namanya khulu. Kalau hakim yang memisah namanya fasakh. Fasakh. Kalau ketahuan beda agama, fasakh. Tidak ada di Indonesia satupun KUA yang berani menikahkan beda agama. Adapun artis-artis yang menikah beda agama bukan melalui KUA, tapi catatan sipil. Dalam Islam tidak diakui. Tiga, bagaimana hukum menikahi wanita hamil? Wanita yang hamil, dalam keadaan hamil menikah, nikahnya sah. Yang jadi masalah, setelah anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Terserah, bin botol. Dua, anak itu nanti kalau bapak itu meninggal, si anak tidak dapat warisan. Karena dia tidak ada hubungan nasab dengan si bapak. Tiga, kalau anak ini lahir laki-laki, Setelah itu lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, maka anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik. Karena mereka tidak saudara seayah. Mereka dianggap saudara seibu. Saudara seibu tidak bisa jadi wali. Empat, kalau anak ini ternyata lahir perempuan, nanti dia mau dipinang orang lain, maka si bapak tidak bisa jadi walinya. Lalu walinya siapa? Wali hakim Pak Kua. Kau sadar diri saja. Kalau dulu kau nikah dengan istrimu, istrimu dalam keadaan hamil, nanti anakmu mau nikah anak pertama itu saja, maka walinya mesti wali hakim. Jangan kau mewalikannya. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Apa hukum nonton film Korea? Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan disoal ditanya di padang mahsyar. Nanti mata ditanya, hai mata, apa yang kau tonton ketika cinta bertasbih? Apa yang kau tonton? Ayat-ayat cinta. Apa yang kau tonton? Di bawah lindungan Ka'bah. Apa yang kau tonton? Tenggelamnya kapal Panderwijk. Apa yang kau tonton? Di bawah mihrab cinta. Film dakwah. Apa yang kau tonton? Ainun Habibi. Mantap. Nanti ditanya, mata, apa yang kau tonton? Kabi kaci kabi gam. Apa yang kau tonton? Kuch kuch kutahi. Apa yang kau tonton? Apa yang kau tonton? Korea. Ini akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira dengan menonton sinetron Korea itu pelajaran apa yang bisa diambil? Tidak ada. Pelajaran menutup aurat tidak ada. Yang saya khawatirkan, setelah menonton sinetron Korea, dia ingin macam orang Korea. Akhirnya banyak ibu-ibu yang hitam pakai bedak 3 inci. Karena ingin seperti artis Korea. Akhirnya wajah putih, tangan hitam. Pergi kondangan. AC mati, kipas angin gak hidup, rendangnya pedas. 2 jam undangan luntur. Apa hukum memelihara burung walet yang sarangnya dijual? Apabila sarangnya diambil membuat telur anaknya mati, rusak. Apa hasil uang penjualannya? Air liur walet najis atau tidak najis? Itu inti pembahasannya. Karena kalau cerita anak mati, maka tidak boleh juga makan telur ikan. Karena telur ikan itu kan calon anak yang mati. Haramlah makan telur ikan. Ini pembahasannya adalah, apakah air liur walet itu najis atau tidak najis? Ini air. Tiba-tiba datang kucing menjilat. Datang kucing menjilat. Apakah air ini menjadi najis? Tidak. Itulah dalil ulama menghalalkan air liur walet. Karena air liur kucing saja pun tidak najis. Tapi tai kucing najis. Jangan hukum tai sama dengan air liur. Angin aja beda keluar dari sini sama dari bawah. Kalau dari bawah wudu batal, kalau dari atas kan tidak. Nah, air liur walet tidak najis. Kenapa ada ustadz kelompok ini mengatakan air liur walet najis? Karena sampai sekarang walet belum punya WC umum. Maka kalau ini air menetes ke dalamnya 1 tetes najis, maka dia berubah menjadi mutanajis. Itulah yang menyebabkan air liur yang sebenarnya halal menjadi najis karena terkontaminasi oleh najis. Nah, sudah tahu hukumnya. Jadi kalau ada nanti orang bertanya, air liur walet itu halal? Halal, karena asalnya suci. Kenapa bisa menjadi najis? Kalau tercampur, terkontaminasi oleh najis. Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, air liur walet halal, tidak najis. Bahwa suaranya mengganggu orang, itu lain lagi. Dibuat dia di tepi hutan. Kalau di tengah orang, bunyi. Orang marah. Disumpah serapah orang. Matilah yang punya ini, matilah yang punya ini, matilah yang punya ini, matilah yang punya ini, matilah yang punya ini. Mati. Saya kerja di kantor pos. Perusahaan bergerak bidang jasa kurir, jasa keuangan, listrik, telkom, pembelian ciciran, leasing. Kantor pos kerjasama dengan bank melayani transfer uang. Keuntungan dari transfer berasal dari biaya admin publik melakukan pembayaran. Fee, apakah kantor pos termasuk riba? Tidak. Karena yang dijual pos bukan riba, pos pihak ketiga. Contoh, saya jual nasi. Rumah makan Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang rentenir beli nasi ke saya. Pak, beli nasi 2 bungkus. Jangan kau beli nasiku, karena duit kau duit haram. Tidak bisa. Karena yang saya jual ini halal. Pos menjual halal jasa pengiriman. Tidak ada hubung kait dengan riba. Bapak jual semen. Tiba-tiba datang koruptor beli semen. Pak, beli semen 10 sak. Jangan beli semenku. Duitmu duit haram. Kalau kita jual barang halal, kita tidak perlu tanya orang duitnya dari mana. PSK datang, koruptor datang, pegawai bank konvensional datang, yang kita jual produk halal, bukan haram. Apa ada hukum ATE atau budaya Islam? Seorang suami baik istri apabila mau pergi keluar rumah harus salaman dan istri mencium tangan suami lalu cipika-cipiki dan kadang di depan anak-anaknya bahkan di depan orang. Al-aslu fil asya' al-ibahah, hukum asal segala sesuatu boleh. Hukum asal bukan haram, boleh. Ada orang mencium istrinya, boleh apa tak boleh? Kecuali istri kawannya dia cium. Yang dia cium istri dia. Lalu kenapa kamu terganggu? Saya sakit hati nengok dia cium bini dia. Loh. Sama macam punya mobil baru. Ustaz, apa hukum orang mobil baru? Ya enggak apa-apa, tapi setiap saya ngeliat mobil dia saya sakit hati. Ya salah kamu. Hukum bersalaman, cipika-cipiki, hukumnya mubah. Laki-laki sesama laki-laki sunnah. Mamin muslimaini, dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa. Wa yatasafa'ani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, Allah mengampuni mereka berdua. Tapi mungkin hukum adat. Adat istiadat daerah satu dengan daerah lain. Orang Melayu mungkin segan cium kiri depan anaknya, malu. Adat. Kalau hukum agama boleh. Mungkin dia apalagi cipika-cipiki streaming pula. Bagi yang suka tolong like and share. Nah, tentu menimbulkan fitnah. Jadi bukan perbuatannya, bukan perbuatan mencium pipi itu yang haram, bukan perbuatan itu yang dicela orang, tapi pamernya itu. Mesti dipahami dengan baik. Ustaz, apakah qiyamul lail dengan tahajud itu sama? Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau enggak pakai tidur namanya qiyamul lail. Kawan-kawan security dari Isya enggak tidur sampai jam 2 malam. Pas jam 2 malam dia ambil wudu, dia bentang sajadah. Itu namanya qiyamul lail, bukan tahajud. Karena makna melawan kantuk, fatahajjatmu, namanya tahajud. Itu beda qiyamul lail dengan tahajud. Tapi bagi security, jangan karena heboh tahajud maling masuk. Batasnya dari jam berapa? Dari setelah Isya sampai azan subuh. Setengah 5 masih sampai azan subuh. Azan subuh berkumandang, habis waktunya. Bagaimana kalau azannya dimundurkan, Pak Ustaz? Makna azan subuh, terbit fajar shodiq. Kalau sudah terbit fajar shodiq, habis. Bagaimana hukum punya usaha hasilnya dari bank? Bank konvensional, haram. Beralihlah ke bank syariah. Ustadz sendiri dua, bank syariah mandiri dengan BRI syariah. Beralihlah konversi ke bank syariah. Bagaimana cara menghadapi ibu dan adik yang suka merayakan ulang tahun, bahkan pakai nasi tumpeng dan kue? Saya beritahu itu bukan ajaran Islam, menyerupai kaum lain malah tersinggung. Jangan antum yang ngasih tahu, kasih saja video-video ceramah ustad-ustad, share ke dia, kirim. Jadi tidak mesti dari kita, kalau kita khawatir malah menimbulkan mudarat. Jangan mentang-mentang sudah ngaji, panggil papa, mama, adik, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Bukan begitu. Kamu pakai mulut orang lain, kamu pakai. Ah, nanti ajak lebih positif. Ulang tahun, pergi ke panti asuhan. Ajak mama, ajak adik, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Salam. Berapa anak yatim di sini? Ada 200. Keluarkan. Saya mau ngasih nasi kotak. Berapa? 10 aja. Lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat, lebih banyak positifnya. Bolehkah memajang foto pernikahan dan foto masih anak kecil di dalam rumah? Boleh. Yang enggak boleh itu patung. Tiga dimensi, bisa disenter, diukir, dibentuk, dipahat, patung tidak boleh. Malaikat tidak masuk ke rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang tidak masuk, malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Tapi kalau posenya sebelum hijrah, istri dulu belum pakai jilbab, dipoto pakai rok mini, nanti tamu datang, wah binimu cantik juga ya. Tentu kita panas hati, tersinggung. Jadi tak usah dipajang. Ada lagi kekhawatiran kena penyakit ain. Melihat itu datang hasad, datang dengki. Tapi foto ibu ramai-ramai, majelis taklim, yang ditampilkan bukan posenya, tapi ada nilai syiarnya. Ini foto ini, ambil dari sini, ambil dari atas, ambil, ambil klinik, share. Begini orang di brau pengajian untuk menyampaikan, rupanya orang ramai penuh. Selama ini orang ngaji cuma 2-3 saf, tapi di brau ramai. Nah, ini bagus. Mengapa liqa itu bid'ah? Padahal melalui liqa saya lebih mantap berhijrah. Saya pemimpinnya. Lalu kemudian ada murid. Ada yang menyebutnya halaqah. Kenapa disebut halaqah? Karena lingkaran. Bahasa Arab ketemu dua orang liqa. Liqa ketemuan. Liqa ini kan PKS punya. Yang membid'ahkan salafi. Ini kan perang antar geng aja sebenarnya. Ini kalau di-upload pasti saya kena serang. Tidak bid'ah, baik. Itu kan ngaji. Intinya ada ngaji. Kebetulan ngaji masalah fikih sama Ustadz Ano. Liqa. Kamu udah liqa? Udah. Tapi masalah organisasi tidak dengan ustadz, tapi dengan mentor, dengan senior. Bagaimana menghadapi teman yang di depan bicara baik, di belakang ternyata suka bicara buruk tentang kita? Munafik, bermuka dua, letaknya neraka jahanam. Tapi jangan nanti ketemu sama dia, neraka jahanam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya kerak neraka. Lain di depan, lain di belakang. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Waspadalah. Saya seorang karyawan di perusahaan swasta. Kadang-kadang saya memanipulasi data atas arahan pimpinan saya. Apakah yang saya lakukan itu dosa? Ya dosa. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Bos, jangan kau lakukan itu. Kalau tidak nanti tengok. Berani apa enggak? Kalau tidak sanggup dengan tangan, fabilisani. Pak, nanti kita masuk neraka loh, Pak. Kata atasannya, aku pun diperintah juga dari atas. Dengan tangan tidak sanggup, dengan lidah tidak sanggup, fabiqalbi, dengan hati, diam, tapi jangan ikut. Makna dengan hati itu diam, tapi jangan ikut. Gimana caranya? Duduk bersama ramai-ramai. Kalau kita sendiri diterkam serigala, tapi kalau beramai-ramai komunitas, maka kita selamatkan. Tidak ada berkahnya. Duit hantu dimakan setan. Kita menikmatinya berapa lama? Sampai 63 tahun. Kalau sampai, itu pun tak sampai 63 tahun. Berapa lama orang yang ambil duit haram, duit haram, duit haram, kena diabetes mellitus, jantung koroner, asam urat. Pokoknya ujung-ujungnya mati. Kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seorang laki-laki, sudah beristri, anak dua. Akhir-akhir ini sering chatting dengan mantan. Tujuan menjalin silaturahim, modus. Buka HP-mu, cari nomornya, delete. Buka FB-mu, cari namanya, unfriend. Tidak ada silaturahim dengan mantan. Hari pertama, senyum. Hari kedua, say hello. Hari ketiga, janjian. Hari keempat, terjadilah apa yang terjadi. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Sholat sunat itu baik, tapi ada waktu yang dilarang sholat sunat. Waktu kapan saja yang dilarang sholat sunat? Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Tiga waktu. Apakah ada waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunat? Kita melakukan sholat sunat bersunat atau tidak? Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari 15 menit menjelang azan zuhur. Tapi kalau ada sebabnya boleh. Mau azan zuhur masuk ke masjid. Boleh sholat sunat. Apa namanya? Tahiyatul masjid. Karena ada sebabnya. Habis sholat asar ada jenazah. Habis asar kan gak boleh tenggelam matahari. Kalau ada sebabnya boleh. Apa sebabnya? Sholat jenazah. Yang enggak boleh itu sholat sunat mutlak, yang enggak ada sebab, itu tak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu dua tanduk setan. Saat matahari terbit, ini matahari terbit, datang setan menghampiri. Maka menjadi dua tanduk setan. Ini lambang tanduk setan, metal. Tanduk setan. Bagaimana cara keluar apa ini dalam perspektif Al-Quran, bagaimana cara, nantilah ini payah bacanya, nanti terakhir. Saya pernah dengar ceramah Syekh Ali Jabir, menurutnya Nabi pernah berkurban satu ekor kambing untuk seluruh umat. Karena saat ini pekerja kurban satu sapi 7 orang. Kurban 3 level. Level pertama 7 orang satu onta. Ini kelas ekonomi. Level kedua VIP. Satu keluarga satu kambing. Satu keluarga satu kambing. VIP. Nabi pernah berkurban, Nabi sendiri 63 ekor unta. Tahun ke-10 waktu haji wada, Nabi berkurban sendiri 63 ekor unta. Kesemuanya ini pernah dilakukan. Satu orang satu kambing, pernah. Satu kambing satu keluarga, pernah. Satu ekor unta 7 orang, pernah. Satu orang Nabi 63 ekor, pernah. Jadi apa maknanya? Yang kita laksanakan sekarang itu level pertengahan. Bapak di rumah bertujuh, satu sapi. Bapak, ibu, anak, mantu, cucu 3 orang. Sah, afdol, bagus. Jangan gara-gara disampaikan yang ekonomi, lalu yang selama ini satu orang, satu paket menjadi rusak. Oleh sebab itu sampaikan ke semuanya. Semuanya saya sampaikan. Sampai saat ini saya masih ragu waktu kecil apa saya sudah diakikah atau belum. Karena sekarang saya sudah kerja, apa boleh saya mengakikahkan? Saya belum diakikahi, dilakukan bersamaan dengan niat saya untuk laksanakan kurban. Kamu berkurban atau akikah, pilih. Ini 2 juta untuk kurban, ini 2 juta untuk akikah. Nah, begitu caranya. Boleh akikah setelah dewasa? Boleh. Bapak-bapak yang belum akikah, ibu-ibu yang kemarin belum akikah, pulang dari sini beli kambing. Hubungi www.kambing.com. Nanti malam, mohon maaf saya tidak bisa datang karena sore ini kami ke Bandung. Nanti malam silakan akikah, undang tetangga, kawan, sahabat. Dalilnya hadis aqa an-nafsihi ba'da ma bu'isa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. 40 tahun, 30 tahun, sekarang ada duit, beli kambing, akikah. Boleh. Undang kawan tetangga. Kalau dia nanya resek, ini kambing apa nih? Makan aja lah, usah tanya-tanya. Tapi jangan minta ayun pakai marhaban. Jangan cukur rambut lagi. Jangan minta ganti nama baru. Lebih baik mana? Sholat di rumah sendiri tapi khusyuk, atau berjamaah tapi enggak khusyuk? Modus. Mungkin bacaan imamnya kurang pas. Imamnya harus lulus fit and proper test. Kalau imamnya tidak benar, bukan kita malah lari ke rumah, kita kumpul semua, ganti ini imam. Kudeta tak berdarah. Jangan sampai imam maju ke depan. Ijaja'a Nasrul. Kenapa dia bisa maju? Ganti imam yang bagus. Sholat berjamaah. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Laki-laki yang soleh. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Saya bawa anak 4 tahun karena enggak mau dibawa nangis. Karena mau, kalau enggak dibawa nangis sholat di masjid. Karena khawatir mengganggu jamaah, saya sholat terpisah sendiri jauh dari jamaah. Terkadang saya harus bergerak, misalnya menggeser badannya karena dia sengaja duduk di depan. Bagaimana sholat saya? Ibu atau bapak yang membawa anak kecil, sop paling pinggir. Jangan memisahkan diri dari sop. Sop paling pinggir, letakkan anaknya di dekat dinding. Kalau ada yang nang manggil, "Pak, pak, sini." Enggak, ini saya sudah booking lama. Anaknya di samping dinding. Itu dinding, anak di samping dinding. Supaya tidak memutus. Dah, sholat. Kalau anak itu bergerak, bergeser, digesernya sedikit, dengan tidak banyak gerakan, boleh. Karena hajat darurat. Dalilnya mana? Dalam kitab fikih, kalau ada orang sholat, di depannya ada kolam atau sumur, tiba-tiba datang orang buta, boleh dia tarik tangan orang buta itu untuk menyelamatkan, tapi enggak boleh ngomong. Sholatnya sah. Tapi dia enggak boleh ngomong, dia tarik tangan orang buta. Jangan, pak, jangan sini lagi ya. Kalau dia ngomong, batal. Maka anak itu dia. Sebetulnya anak yang dibawa ke masjid itu anak yang mumayyiz. Anak dibagi 3. Sobi, mumayyiz, amrod. Sobi 1 sampai 4 tahun. 5 sampai ke menjelang akil baligh namanya mumayyiz. Sobi enggak bisa dikasih tahu. Saya sudah beberapa kali ngasih tahu sobi. Kita gini kan dia diginikannya lagi kita. Tapi kalau anak mumayyiz kita kasih tahu nanti kalau papa sholat kamu diam aja ya. Iya, itu mumayyiz. Sudah bisa membedakan mana pakanan, mana kotoran. Sudah bisa merespon. Adapun amrad sudah akil baligh awal-awal sudah mulai tumbuh bulu-bulunya. Oleh sebab itu anak yang di bawah ini kalau tidak bisa dipegang betul bahaya. Kenapa? Karena nanti dia lari-lari ada bapak-bapak yang bawa kacamata diletaknya di bawah. Setiap anak tuh lewat bapak tuh cemas. Eh gitu deh. Saat ini utang negara sudah selangit. Bahkan ada hitungan katanya satu orang Indonesia 13 juta utangnya waktu baru lahir. Soal hutang kan ada interogasi sendiri kelak di akhirat. Apakah hutang itu juga menjadi kewajiban kita yang ada di hadir di sini? Tidak. Itu hutang mereka yang berurusan ulil amri. Kita tidak ikut-ikutan. Oleh sebab itu maka kita berdoa mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pajaknya bisa membayar, etos kerjanya meningkat, diberikan Allah pemimpin yang adil, selamat kita dari utang ini insyaallah. Setiap hari Bapak Ibu berdoa. Ad-du'a silahul mukmin. Doa senjatanya orang beriman. Zakat harta diberikan ke panitia pembangunan masjid. Bolehkah zakat untuk masjid? Masuknya ke mana? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fisabilillah wa banis sabil. Maka zakat masjid masuknya dalam fisabilillah. Zakat diberikan ke masjid masuknya fisabilillah. Menurut mazhab Syafi'i namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib meninggal 606 di Kota Al-Azhar. Tapi jangan gara-gara miskin tidak makan. Jadi mesti ada prosentase. Bagaimana sikap saya jika ada yang merendahkan saya karena saya hanya bekerja sebagai OB di kantor. Laporkan dia ke Polda pasal tidak menyenangkan orang lain. Ada pasalnya itu. Dari tatapan mata, kalau ibu-ibu, adik-adik terganggu dengan mata orang, bisa kena pasal pelecehan seksual. Ini negara hukum. Bahwa setelah itu dia dipanggil ke kantor polisi, diinterogasi, kita memberikan maaf. Ya, tapi hukum juga ada. Jangan sikit-sikit maaf. Ustaz, kalau saya diginikan orang, maaf. Kalau bini saya dilarikan orang, maaf. Kalau anak saya dihamili orang, maaf. Enak aja. Ada hukum bahwa setelah hukum ada maaf. Ya, as-sinnu bis-sinni, gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, matamu dicucuk orang, cucuk juga mata dia. Al-juru'at qisas, pipimu dilukai orang, lukai juga dia. Tangkap dia. Setelah itu kau dipanggil, mau memaafkan? Faman 'afa, siapa yang mau memaafkan? Wa aslaha, siapa yang mau berdamai? Fa ajruhu 'ala Allah. Allah berikan balasan yang luar biasa. Bolehkah bertepuk tangan di dalam masjid? Illa muka wa tasdiyah. Orang-orang kafir musyrik itu ke Masjidil Haram hanya untuk muka wa tasdiyah, bertepuk tangan dan bersuit-suit. Sweet, sweet, sweet, sweet. Ketika Nabi pergi ke masjid, orang kafir musyrik datang ke masjid untuk tepuk tangan dan bersuit-suit mengejek. Inilah dalil ulama kelompok ini yang melarang tepuk tangan dalam masjid karena menyerupai orang kafir musyrik. Tapi kata yang membolehkan, tepuk tangan musyrik itu mengejek. Sedangkan tepuk tangan yang ini bukan mengejek, tapi memuliakan. Tak sama antara ini dengan ini. Saya lebih condong kepada tidak bertepuk tangan, walaupun tak sampai kepada haram, karena menjaga kekudusan, kesucian masjid. Jadi kalau ada ulama besar, kita kagum, kita bertakbir. Allahu Akbar! Berlebih. Allahu Akbar! Sekaligus musir setan. Jadi siapa yang mengantuk-ngantuk? Ada ngantuk? Allahu Akbar! Karena saya sudah ceramah 1.30 jam. Saya pun mengantuk. Maka saya bertakbir. Bagaimana seharusnya takbir, tabir atau tirai pembatas jamaah laki-laki ketika berjamaah di masjid di surau? Tabir itu menutup wajah sampai ke bawah. Adapun ini kalau ibu berdiri pasti mukanya nampak. Nanti yang laki-laki, apalagi yang lajang-lajang nih. Fungsi tabir menutup wajah, bukan menutup pinggang. Makanya tabir itu dibuat tinggi. Andai tidak ada tabir, maka anak-anak, sob laki-laki, dewasa, dewasa, anak-anak, baru perempuan. Anak-anak ini pemisah. Tabir bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi baik pakai tabir. Buat tabir tinggi menutup sehingga tak tampak wajah. Apa hukum sholat Jumat di musholla yang di dalamnya tidak dilaksanakan sholat 5 waktu? Jaraknya dekat dengan masjid. Sholat Jumat mesti di masjid menurut mazhab Maliki. Bagaimana kalau ada orang sholat Jumat di convention hall hotel? Meninggalkan masjid. Masjid itu gunanya untuk jami. Kecuali di Eropa. Misalnya dia di Stockholm. Atau di Norwegia. Atau di Prancis. Pun di sana ada masjid. Misalnya ditugas dia di satu daerah. Tugas nanti di Cina. Di tempat yang tak ada masjid. Sholat dia di ruangan. Sholatnya sah. Tapi di tempat kita tak ada alasan, karena masjid banyak. Apa hukum nonton film Korea? Sudah 2 pertanyaan. Semoga Ustaz Somad dirahmati Allah. Ini panjang antara pertanyaan dan curhat. Di tempat kami umumnya penyelenggaraan jenazah dilakukan saat jenazah akan dikuburkan. Apabila orang meninggal jam 5 sore, dikuburkan besok pagi, maka memandikan, mengkafani dimulai jam 9 pagi. Sementara ada teman saya menceritakan, di tempat dia apabila seorang meninggal maka segera dilakukan. Kalau segera dilakukan, meninggal jam 5 sore, langsung dimandikan, ditutup. Besok pagi pas mau dikuburkan, keluar tai, maaf, keluar najisnya, itu dimandikan lagi. Masyarakat kita enggak siap. Itulah mengapa besok baru diselenggarakan. Karena kalau langsung jam 5 sore, besok malam itu enggak ada yang mau nguburkan. Kecuali kalau di tempat itu biasa kubur malam. Boleh dikuburkan malam? Boleh. Saya berpesan, kalau meninggal jam 5 sore, langsung laksanakan, langsung kuburkan malam. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau tak ada orang, jangan sampai nyewa eksavator. Kalau besok pagi, maka mesti 2 kali. Itu maaf, maaf, maaf, najis tidak habis. Itu bisa keluar balik, bisa keluar kotorannya. Maka orang khawatir mengerjakan 2 kali. Tapi kalau anak-anaknya mau, gak apa-apa. Makanya yang menyelenggarakan jenazah kita itu anak kita. Nanti buat penyelenggaraan jenazah anak-anak sekolah nih semua. Sekarang banyak penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tua. orang tua enggak perlu ikut karena dia yang mau diselenggarakan nanti. Anak-anak kita ini kursus penyelenggaraan jenazah. Saya nonton sepak bola sore hingga saat ke masjid sholat maghrib mendapati jamaah sudah salam. Dan kami tertinggal hingga kami sholat jamaah 4 orang. Sementara imam makmum sedang zikir. Bantu pengeras suara cukup keras. Sehingga saat kami sholat berempat suara imam yang jaraknya 1 meter tak terdengar. Apabila kita mendapati kondisi demikian, lebih baik sholat di masjid atau sholat di rumah? Tetap kau di masjid. Yang penting jangan sampai main bola sampai azan. Ini masalahnya bukan suara imam. Ini masalahnya kenapa main bola sampai menjelang azan. Ini yang jadi masalah. Akan datang, jangan diulang lagi. Main bola, main bola, main bola. Sampai masanya pulang, mandi, cepat datang ke masjid. Tetap datang ke masjid. Mohon penjelasan kenapa riwayat hadis Syiah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad. Sedangkan Syiah, Tahzibul Akam, kemudian Mala Yahduruhul Faqih, kemudian lagi kitab Al-Kulaini, Al-Kafi, kitab Al-Kulaini. Dia tak mau pakai Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui ulama yang Umar dan Umar. Ada 5 titik perbedaan dengan Syiah. 1, mereka mengatakan yang layak menjadi khalifah setelah Nabi hanya Sayyidina Ali. Maka Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Sayyidina Ali. 2, mereka mengatakan Quran itu yang aslinya dipegang oleh Imam Al-Qa'im yang nanti akan turun di akhir zaman. Sementara yang asli turun pakai aja yang KW-nya dulu, kata dia. Yang 3, mereka mengatakan bahwa ada namanya taqiyah. Taqiyah itu artinya kalau banyak orang Ahlussunnah dia ngaku Sunni. Kalau banyak orang NU dia ngaku NU. Kalau banyak orang Muhammadiyah ngaku Muhammadiyah. Taqiyah namanya. 4, ada namanya badak. Allah tidak tahu apa yang terjadi, makanya ada nasakh mansukh. 5, mereka ini mengkafirkan sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi itu kafir. Makanya kalau mau ikut, ikutlah keturunan Nabi, habaib yang Ahlussunnah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Mana itu? Hadramaut, Tarim, Yaman. Dari Darul Mustafa, dari Arubat Tarim, Habib Syatiri, Habib Umar bin Hafiz, yang Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu Khawarij? Kata Khawarij, jangan ikut Sayyidina Ali, jangan ikut Muawiyah, jangan ikut Amr bin As. 3 orang ini layak dibunuh, halal darahnya. Maka mereka pun menikam. Tapi waktu itu yang terbunuh Sayyidina Ali ditikam oleh Abdurrahman ibn Muljam. Khawarij mengkafirkan semua orang kecuali golongan dia saja. Itu Khawarij. Apa hukum dan dalil puasa Daud? Hadis Nabi, Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud alaihissalam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. 1, 3, 5, 7, 9. Atau genap. 2, 4, 6, 8, 10. Tad, mohon jelaskan kedudukan hadis tegaknya khilafah. Hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad bahwa sebelum hari kiamat, tapi sebagian mengatakan hadis ini dhaif. Hukum politik Islam, ada namanya fikih solat, ada namanya fikih zakat, ada namanya fikih haji, ada namanya fikih muamalah, ada namanya fikih siasah. Fikih siasah disebut juga siasah syar'iyah, disebut juga dengan khilafah, disebut juga dengan politik Islam, disebut juga dengan daulah Islamiyah. Bagaimana cara mengangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin. Bukunya ditulis Imam Al-Mawardi, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, meninggal tahun 450 Hijrah. Beli buku politik Islam. Bagaimana sholat orang sambil menggendong anak? Jika dia sujud, diletakkannya anaknya. Jika dia berdiri, digendongnya lagi. Sholatnya sah. Nabi pernah melakukan itu. Cucunya naik ke tengkuk, dia sujud lama. Tapi zaman itu cucu Nabi enggak pakai pempes. Sekarang orang menggendong anaknya, anaknya kencing. Sholat bawa kencing enggak sah. Kalau anaknya tidak pakai pempes, dia gendong. Ketika anaknya kencing, dia batal, anaknya berhenti, dia berhenti karena anaknya sudah keluar najis. Sekarang banyak orang gendong anak pakai pempers, kecuali pempersnya pakai alarm. Kalau kencing berbunyi, itu bisa. Masalah gerakannya, gerakan darurat, hajat. Sholatnya sah. Yang jadi masalah, bisa jadi dia membawa najis karena anaknya kencing. Babi haram, mengapa Allah menciptakannya? Sebutkan nama presiden Mesir. A. Obama. B. Donald Bebe. C. Hashimoto. D. Al-Sisi. E. Raja Salman. Yang benar satu, Al-Sisi. Kenapa disebutkan yang empat? Sebagai ujian. Babi, ayam, sapi, kerbau, kambing. Kenapa ada babi? Sebagai ujian. Lulus engkau tidak memilih ini. Mengapa Allah ciptakan setan? Sebagai ujian. Mengapa Allah ciptakan babi? Sebagai ujian. Untuk kita memilih. Makanan ada ujiannya. Perempuan ada ujiannya. Kawan ada ujiannya. Ini yang datang kemari lulus ujian. Milih antara jalan-jalan, antara shopping, antara keluyuran atau ke masjid. Lulus memilih di antara yang tak baik, memilih yang baik. Apakah hukum silikon? Silikon untuk kesehatan, orang yang perang, wajahnya hancur, operasi face off, boleh pakai silikon. Tapi silikon untuk merombak ciptaan yang sudah baik, yang sudah normal, diobok-obok lagi, maka dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum fitnah sebenarnya tak benar? Apakah dosa yang dipitnah, dosa diambil yang dipitnah? Menuduh orang tanpa bukti. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang datang hari kiamat membawa sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, tapi dia memfitnah orang, mencaci maki orang, menyumpah serapah orang, diambil sholatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil puasanya, berikan pada orang yang dia zalimi, habis amalnya, yang ngantri masih panjang, diambil dosa mereka, ditimpakan ke dia, dicampakkan ke neraka. Maka jangan suka menebar-nebar fitnah.